Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang memuliakan para pemuda. Bahkan bertebaran catatan sejarah perjalanan Islam yang diprakarsai oleh para pemuda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia dipilih di kalangan pemuda saja, yakni sekitar 30-40 tahun. Begitu pula tidak ada seorang alim ulama pun yang diberi ilmu, melainkan ia hanya di kalangan pemuda. Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul dan nabi di usia 40 tahun. Orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun, itu orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Seperti Abu Bakar yang masuk Islam di usia 32 tahun. Umar di usia 35 tahun, Ali di usia 9 tahun, dan Utsman di usia 30 tahun. Jelas sudah, betapa usia pemuda adalah usia yang matang untuk menerjemahkan kehendak Allah. Usia yang siap secara sadar melaksanakan kehendak Allah. Lantas, pemuda seperti apakah yang mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم أمين وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Batuk dikit bu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Jawabannya sederhana. Perkara mulia sudah pasti hanya Allah saja yang paling tahu. Siapapun kita, meskipun pada kenyataannya di tengah masyarakat kita adalah tokoh, kita adalah ilmuwan, hartawan, tetap kita tidak boleh mengaku kalau kita lebih mulia daripada yang lain. Begitu kita mengaku, seketika kemuliaan itu tidak ada lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya sederhana. Dari mana itu contohnya? Oh, sudah pasti dari beliau. Siapa beliaunya ibu? Junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru yang bercerita, nanti di yaumil mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada para rasul dan nabinya tentang gelar dan pangkat mereka. Ditanya kepada Nabi Adam, Adam, kamu siapa? Adam menjawab, ana Sofiyullah. Siapa bu? Sofiyullah. Sofiyullah apa? PR ya, dicari tahu ya. Kemudian ditanya kepada Nabi Nuh, Nuh kamu siapa? Nuh menjawab, ana Najiyullah. Lalu kemudian ditanya kepada Musa, Musa kamu siapa? Ana Kalimullah. Ya, ana Kalimullah, gelarnya adalah Kalimullah, yang sering bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang diriwayatkan kalau Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya adalah apa? Keinginan Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sinai. Kemudian ditanya lagi kepada Ibrahim, "Ibrahim, kamu siapa?" Ibrahim menjawab, "Ana Khalilullah." Ditanya juga kepada Ismail, "Ismail, kamu siapa?" "Ana Rabiullah." Ya, korbannya Allah. Kemudian ditanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, kamu siapa?" "Ana Ruhullah." Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Eh Muhammad, kamu siapa?" Kira-kira jawabannya apa? "Bu. Bu. Hoi. Ini kayaknya besok surga diisinya sama orang tua semua nih. Yang mudanya kagak ada." "Hah? Masih muda? Ya Allah, ibu ngaku masih muda." Astagfirullahaladzim. Segitu maghrib dekat ke Isa dibilang masih muda. Istilah orang tua, maghrib dekat ke Isa. Artinya apa? Udah dekat makuburan gitu ya. Begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira jawabannya apa, Bang? Hah? Rasulullah. Habibullah. La. Apa yang dijawab baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Anal yatim." "Saya cuma anak yatim. Bapak Abdullah, kakek Abdul Muttalib." Sebegitu hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar dan pangkatnya, tapi ternyata jawaban beliau apa? "Saya cuma anak yatim Bapak Abdullah, kakek Abdul Muttalib." Betapa sangat rendah hatinya seorang rasul. Lihat, sehat hatinya rasul. Sehat pikirannya rasul. Oh. Ya. Padahal sah-sah saja ketika beliau menjawab, "Ana Rasulullah, aku utusan engkau ya Allah, ana Habibullah, aku kekasih engkau." Ya. Bahkan sampai-sampai ada kalimat, "Ya Habibi ya Muhammad." "Ya Habibi ya Muhammad." Tapi Rasul begitu sangat rendah hatinya hanya menjawab, "Anal yatim, ah saya cuma anak yatim." Makanya kalau kenalan, Pak, kenalin. Kira-kira nyebutnya apa? "Saya Ustadz Jeffrey." Aduh, sombong sekali. Ya. Jeffrey saja sudah lebih dari cukup memberatkan diri di hadapan Allah. Apalagi ditambah dengan gelar Ustadz. Orang lain sih mangga saja memanggil ustaz, silakan ya. Tapi kalau diri sudah mengenalkan ustaz, sekarang saya 38 ustaz, nanti kalau saya panjang umur 10 tahun yang akan datang 48 sudah berubah, Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari. Aduh, betapa amat sangat memberatkan diri sendiri. Kok begitu? Jadi Jeffrey saja sudah repot, Pak. Akan ditanya Jeffrey sebagai seorang manusia yang diberikan amanah. Di mana amanah ini kan dulu pernah ditawarkan kepada gunung, kepada lautan. Tapi mereka semua menolaknya. Tapi kemudian yang namanya manusia menerimanya, padahal mereka apa? Kal an'am. Seperti hewan, seperti binatang. Bapum Abdul. Agak tetapi lebih sesat lagi daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya di mana dia habiskan, tentang masa mudanya di mana dia gunakan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan ke mana dia keluarkan, dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa usia pemuda adalah nikmat terbesar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tetaplah bersama kami. Minnal khotoyah. Marah boleh. Yang tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah biasanya ditunggangi setan. Tapi kalau marah sesuai dengan dosis. Ya. Kalau marah itu pakai dosis, tapi kalau marah-marah sudah overdosis. La taghdab walakal jannah, kata Rasul. Jangan kamu marah, marah gitu kan, dan bagi kamu ada surga. Tapi memang ibu menjadi hal yang sangat dilematis gitu ya untuk mengukur rasa marah ini. Rasul tidak pernah marah apabila ada hinaan yang datang kepada dirinya. Tapi Rasul akan marah jika itu datang kepada agama. Beda. Kok ketika hinaan dan cacian serta makian datang kepada diri Rasul, kok Rasul tidak marah? Harga diri. Ah, pertanyaannya harga diri yang mana? Memang dirinya dihargai berapa gitu kan? Kadang-kadang kan kita suka gitu. Ini masalah harga diri. Harga diri yang mana? Memangnya diri kita dihargain berapa? Hanya untuk sebuah hinaan dan celaan, kenapa harus jadi marah kan seperti itu? Tapi ketika bicara bos dengan anak buah, ini kan beda persoalan. Ada hak dari pegawai yang harus dipenuhi, ada hak dari bos yang harus dipenuhi. Ketika tidak bisa dipenuhi, maka musyawarahlah jawabannya. Ketika tidak ketemu titik temu, maka hukum-hukum perusahaan menjadi syarat utama diberlakukannya satu hukum. Kan begitu ya? Ada pegawai curang? Ya, hukum nomor satu di perusahaan apa? Ada pegawai curang banget? Ya, hukum nomor dua di perusahaan apa? Ada pejabat? Saking gak tega ngomongnya, Pak. Oh ya, buat yang muda-muda, nanti kalau lu lulus sekolah, gak usah punya cita-cita jadi koruptor ya. Udah kebanyakan. Udah habis sekarang. Ya, ada dua cita-cita yang gak boleh. Pertama jadi pengangguran, kedua jadi koruptor. Itu jangan tuh. Udah kelewat banyak yang punya cita-cita kayak begitu. Ya. Ini hubungannya apa ini? Ya ada ajalah hubungannya. Jadi seperti itu. Bu, kalau kepengen tahu sisa saldo pahala kita, ingat saja kapan terakhir marah-marah. Artinya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Nanti jangan asapnya yang diobrolin, apinya yang dipadamin. Begitu banyak dan tidak sedikit orang yang kehilangan pahala gitu ketika berhaji dan berumroh. Kenapa di sana marah-marah, Pak? Terlalu percaya diri pulang bawa pahala, padahal sebetulnya habis di sana disetor. Iya, marah itu kan seperti api membakar kayu kan, kata Rasul seperti itu gitu ya. Makanya sayang sekali gitu, seandainya harus seperti itu. Makanya begini, puasa itu kalau hanya sampai maghrib betapa sangat ruginya. Sampai kapan? 24 jam puasanya. Pengertian puasa 24 jam ini bukan pada letaknya bukan pada makan dan minum, tapi pada pengendalian diri. Makanya ada manajemen marah itu seharusnya, termasuk ada manajemen syahwat. Syahwat saja perlu di-manage gitu ya. Apakah nafsu harus dihilangkan? Tidak akan pernah bisa. Nafsu harus dikasih koma, sama seperti jasad ketika koma. Ketika jasad koma kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oh, nafsu juga mesti dikasih koma supaya tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau jasad dikasih titik, mati itu namanya. Nafsu dikasih titik, itu malaikat. Karena malaikat tak ada nafsu. Makanya ketika malaikat disuruh sujud, sujud gak bangun-bangun. Oh udah begini-gini saya nengok sana jadi gak kelihatan. Ah, jadi begitu ce. Bunda, ya, jadi marah boleh, yang tidak boleh marah-marah. Kalaupun marah di sini adalah marah pada haknya dan sesuai dengan dosisnya. Tapi tetap di bulan puasa ini mengendalikan itu semua adalah jauh lebih baik. Baik, pemirsa yang lagi pada makan. Silakan, silakan. Gak usah malu-malu, Pak. Terus, Aisyah. Ya, kapan gue makannya kalau begitu? Nasib, nasib. Tuh kan, ketawanya juga pada bingung. Habis gimana di mulutnya banyak makanan? Ada begitu senyum. Dok, sehat, apa kabar? Nggak makan? Hah? Sudah makan? Loh, memang sahurnya jam berapa? Pakai mic. Oh, barusan. Ngomong-ngomong soal sahur, memang sahur itu dianjurkan dan disunnahkan diakhirkan. Itu bedanya sahur. Kalau buka, disegerakan. Begitu, duk, jangan tahan lagi, langsung buru-buru buka. Apakah yang dibuka? Kan begitu ya. Mau plastik, apa lu ketawa lu bocah? Ah, gua tau otak lu loh. Sama yang gua pikirin. Baik, pemirsa di seluruh tanah air, khususnya jamaah masjid. Hah? Gak kedengeran sambil makan ngomongnya. Al-Mu'min Kelapa Gading. Ini ngomong-ngomong Al-Mu'min, Mu'min itu artinya apa sih? Salah emang kalau nanya orang makan maka gak bakal dijawab. Saya jadi teringat loh. Ada satu surat di dalam Quran, Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun itu adalah merupakan gambaran dari sebuah sumber atau simbol kesehatan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Bagaimana bunyi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kagak ada yang nyaut. Ini ngomong-ngomong makannya pakai apa? Makannya pakai apa sih? Ayam bakar. Wah, ayam bakar. Oh, kemarin ada rumah kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya mancing, kalau pengen dapat ikan gede, umpannya kudu cakep emang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang ada dalam masjid Al-Mu'min. Oh, bukan begitu, salah. Salah. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang punya keyakinan, yang percaya, yang Ayo silakan, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Bocah, silakan. Enak bocah makan sahur gratis nih. Woi. Emang puasa lo? Puasa ya? Udah jebol berapa hari? Iya, baru juga mau 3 hari puasanya. Lebaran berapa hari lagi? Masih lama kali. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malun مؤمن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Kok Allah terusin dulu ayatnya, oi. هم فيها خالدون. الله أكبر. Kayak di mana, Bu? Di Mekah jauh amat, Kelapa Gading. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka orang-orang yang percaya, yang beriman, yang yakin kepada Allah. Bukti dari keimanan dan keyakinannya adalah apa? Dia menegakkan sholat. Sholat itu sumber kesehatan. Ya, sholat itu sumber kesehatan. Yang tidak sholat sumber kesetanan. Jadi ada dua, kesehatan dengan kesetanan. Yang sholat sehat, yang tidak sholat setan. Jangan suka ngatain diri sendiri. Ya kan, kalau nengok ke diri gitu ya, kadang-kadang ingat masa-masa di mana jahiliyah dengan kebodohan ya, kebodohan akal gitu kan. Lalu nafsu mengendalikan diri ini gitu. Muncullah sifat kesetanan-kesetanan itu di dalam diri. Nah, sholat itu ternyata sumber dari kesehatan. Jangan dianggap enteng loh. Setiap rakaat dan setiap gerakan-gerakan itu masya Allah. Aduh, betapa sangat sederhananya sebuah gerakan sholat, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Ibu, kalau ada orang bikin koreografer tarian, pasti ribet gayanya. Gini-ginilah, ribet kan? Tapi kalau sholat dengan sederhana hanya begini, ya Allah, sederhana banget coba. Gak kebayang kalau Guru Soekarno Putra suruh bikin gerakan sholat, gimana caranya? Begitu. Atau Achan misalnya ya, tahu Achan kan, masih kenal sama Achan kan? Iya. Tahu ya, zaman dulu ya. Atau koreografer siapa lah gitu. Suruh ciptakan gerakan sholat, pasti ribet bu. Ya, apalagi anak hip hop, lebih ribet lagi nanti bikin gerakan sholatnya gitu. Ini hanya dengan ya Allah yang sangat sederhana, tapi mampu menghasilkan kesehatan yang dahsyat. Itu baru dari sholat. Belum kalau yang sholat itu mengeluarkan zakat, apa tidak lebih sehat lagi? Karena zakat itu kan kotoran. Sedekah itu kan kotoran. Kotoran apa? Kotoran dari harta. Begini aja deh. Kenapa nih masjid dibikin, apa itu namanya? Lubang angin. Jendela sebegitu gede-gedenya, tujuannya apa? Supaya udara di ruangan ini senantiasa sehat. Menjadi sebuah sirkulasi. Udara lama keluar, udara baru masuk. Sehatlah kita. Mau makan, ke WC dulu, buang yang lama, baru masukin yang baru. Kebayang kalau ini dipampet sama Allah, apa yang terjadi Pak? Itu makanan puluhan tahun kagak keluar-keluar. Yang namanya sehat itu tanpa penyakit, tidak ada keluhan, itulah sehat. Kita terusin yang tadi, Pak. Ini yang kita ceritain adalah perkara-perkara tentang sehat jasmani sebetulnya. Nah, ketika seseorang dia menyebut dirinya saja dengan namanya, itu sudah menjadi satu perkara yang berat. Ya. Ditanya kita sebagai seorang manusia, belum lagi jika si Jeffrey itu memiliki istri, ditanya tentang perkara bagaimana dia jadi suami. Belum lagi nanti si Jeffrey itu punya anak, ditanya perkara tentang bagaimana dia menjadi ayah. Belum lagi kalau dia punya tetangga, akan ditanya bagaimana cara dia bertetangga. Belum lagi kalau dia dapat gelar di kantornya, kedudukan sebagai apa. Belum lagi kalau dia dapat gelar di kepemerintahan. Apakah tidak berat gitu ya? Aduh, sangat berat, luar biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kenapa beliau begitu sangat rendah hatinya bicara saya cuma anak yatim? Untuk menghilangkan tuntutan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf hadirin, jika kita datang di yaumil mahsyar sebagai hamba Allah yang ingin dihitung amal, rasanya kita bakal rusak semua amal kita. Sekarang punten, ya, tolong dijawab kira-kira amal mana yang baik yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bicara salatnya. Bicara thaharahnya saja, wudunya masih enggak pada benar. Ini enggak pada benarnya ke diri saya maksudnya ya, Pak ya. Gitu. Hey Jeffrey, Kadang-kadang seringnya kayak gini ya. Dengar. Sering nunjuk orang, lupa nunjuk diri sendiri. Tiap hari nyeramahin orang, Pak, lupa nyeramahin diri sendiri. Sampai gak ada waktu nyeramahin keluarga gitu. Karena orang melulu diceramahin. Wudu saja belum benar. Sampai bingung nih wudu sebenarnya hakikatnya apa. Ini air, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala gunakan air untuk berwudu? Kenapa gak pakai pasir? Kenapa? Kenapa tidak menggunakan kerikil wudu? Kenapa tidak pakai pasir? Kenapa gak pakai semen? Kenapa kok pakai air? Air itu ternyata punya sifat membersihkan. Dan air selalu mencari tempat yang rendah. Itu air. Berarti orang-orang yang sudah berwudu itu harusnya bersih dan selalu merendah. Seharusnya. Sesuai dengan sifat airnya. Makanya ada orang yang bilang, ayo wudu batin. Ya. Ngambil airnya dari sumur batin gitu. Tidak hanya perkara lahir yang dicuci gitu ya, tapi sebetulnya yang lebih ke dalam. Kok tangan? Selama ini mungkin suka ngambil hak orang lain gitu ya. Kenapa mulut? Selama ini biasalah suka. Cakep gak kelihatannya? Coba kalau lagi ngomongin orang ngaca deh bu. Bener deh, serius. Kalau lagi ngomongin orang sambil benci, sambil dengkinya dikeluarin plus iri, coba sambil ngaca. Benar. Atau ditaruh alat perekam ya, yang sampai kita gak sadar lupa kalau ada alat perekamnya. Nanti coba dilihat hasilnya. Pasti ibu jijik lihat diri sendiri. Gini deh, sering nonton sinetron kan? Langsung lancar. Ya, sama sama istri saya ya. Pada umumnya ketika kita nonton sinetron, itu paling sebel kalau lihat adegan seorang perempuan nyinyir. Peran antagonis. Iya nyinyir. Iya. Antagonis sama orang kadang bingung ngejelasinnya. Nyinyir. Ya. Ada tuh sinetron dulu bu yang gak habis-habis episode-nya. Sampai sekarang. Putri yang hilang. Putri yang tertukar, ya uruh, apal ibu cinta Fitri gak habis-habis sampai sekarang. Si Miska tuh, bikin sebel tuh. Ya coba lihat. Ya Allah ya Rabb, kita saja sudah tidak senang melihat seperti itu. Perempuan-perempuan yang seperti itu. Harusnya kan itu menengok ke diri sendiri bu ya. Kenapa motor punya kaca spion, tujuannya apa? Iya di floor bawah. Supaya... Hakikatnya apa? Selamat, enggak ketabrak dari kanan, enggak ketabrak dari... Hakikat kaca spion kan itu. Iya kan? Kenapa kaca untuk melihat ke belakang lebih kecil daripada kaca untuk melihat ke depan? Supaya kita itu sadar kalau hidup ke depan itu jauh lebih baik. Melihat ke belakang cukup dengan kaca yang kecil. Kalau kaca yang melihat ke belakang segede kaca di depan, kapan maju-majunya kita bah hidup? Hanya ngelihat ke belakang, tabrakan, hancur, rusak kita hidup. Sebuah motor, sebuah mobil saja ternyata bisa jadi nasihat. Kalau kita ingin menasehati diri sendiri. Ini kata orang tua ya, kata orang tua. Ya si Jeffrey mah yang muda dapat dari mana kalau bukan dapat dari yang tua-tua. Ilmu mah gak ada yang baru, dari dulu ya begitu-gitu aja. Cuma Allah yang bikin kok sepertinya baru. Baru dengar nih kayaknya, padahal udah pernah dengar tapi sama Allah dilupain. Supaya kesannya tuh orang yang ngomong, sepertinya baru. Itu haknya Allah, urusannya Allah. Bukan. La hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia titipan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman tuh kaya begitu. Dikasih jawabannya hadza min fadli rabbi. Enggak dikasih jawabannya hadza min fadli rabbi. Tuh Nabi Sulaiman. Ada seorang raja, saya lupa namanya itu. Dalam setiap pertempuran tidak pernah kalah Pak beliau. Kenapa? Di setiap benteng yang didiami oleh beliau itu selalu ucapannya adalah hala min fadli rabbi. Ternyata ayat ini gak berhenti di situ. Ujungnya apa? A'ashkur am akfur? Apakah dengan nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada saya, apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau justru saya malah kufur, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang coba dulu istrinya berharap suaminya naik pangkat dan jabatan. Enggak sadar begitu suaminya naik pangkat dan jabatan, ujian yang lebih hebat itu sudah nanti, sudah nunggu. Aduh. Begitu kena ujiannya kaget. Aduh ya Allah, mendingan dulu ya Pak, mendingan dulu. Dulu mengharap-ngharap, sekarang mendingan dulu kalimat. Itu menandakan tidak sehat tuh. Ya, menandakan tidak sehat. Yang sehat mah tidak akan seperti itu, ya. Yang sehat tidak akan seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Lalu beliau menyebutkan di antaranya, seorang pemuda yang tumbuh dalam penyembahan kepada Rabb-nya. Subhanallah, mungkin bisa dikatakan, ketika orang bisa kembali ke masa lalu, maka orang akan berlomba-lomba memanfaatkan usia muda. Namun mustahil itu terjadi. Maka berbahagialah kita, semua yang diberikan kesempatan oleh Allah memasuki usia pemuda, sekaligus diberikan semangat untuk taat kepada Allah. Bisa jadi, dialah yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tanpa naungan, kecuali naungan Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sepandai-pandainya orang di bank menghitung uang, pasti ada keplesetnya. Sehebat-hebatnya orang bikin mesin penghitung uang, kadang-kadang meleset juga. Pernah gak? Pernah kan ya? Bawa uang gempokan, dihitung, set, 99, set, malah 97, set, baru 100. Nah, hitungan Allah tidak ada cacatnya. Teknologi Allah itu luar biasa. Dibuktikan dengan buruknya. Sampai sekarang buruknya Allah tidak ada yang kesampaian tuh. Dan ternyata buruknya Allah menjadi inspirasi kemajuan teknologi. 1500 tahun yang lalu orang tidak percaya. Ya, tapi begitu sekarang muncul. Apakah percaya? Percaya. Kalau sekarang ada yang datang ke saya, "Jek, saya baru pulang dari Bali 2 jam naik pesawat." Percaya kita. Yakin enggak? Yakin. Memang ada kok pesawatnya. Memang ada kok trayeknya ke sana. Tapi di zaman dulu tidak, tapi tetap tidak bisa mengungguli teknologi Allah. Makanya ketika orang berpikir nikmatnya surga dengan gambaran dan bayangan di dunia, keliru. Oh, surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, langsung pikiran kita adalah sungai di Danau Toba. Langsung sungai Kali Ciliwung. Keliru, itu mah masih perkara pikiran dunia. Sementara bicara surga, malam ainun ra'at wala udhunun sami'at. Oh, nanti di surga ada seks, apakah ada? Tidak tahu. Kalaupun ada, apakah sama rasanya dengan di sini? Oh, sudah pasti tidak. Tidak akan bisa dibayangkan. Akan keliru kalau pikirannya adalah jasad gitu ya. Sementara bicara jasad, tidak akan mungkin jasad ini bergerak tanpa ruh. Gitu kan? Sementara kalau bicara kekuatan ruh lebih hebat daripada jasad. Cuma sayang, ruh itu ibarat burung di dalam sangkar. Lihat burung di dalam sangkar, gak punya kekuatan dengan sayapnya untuk bisa terbang. Tapi ketika si burung itu tahu bagaimana membuka kunci sangkarnya, Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika ruh tahu jalan membuka, melepaskan diri daripada jasad, daripada lahir, maka kekuatan menembus ars itu akan sampai. Apalagi di saat as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya ada orang pas zikir sampai gila. Kan berzikirlah engkau sampai engkau dikatakan gila, coba kayak apa? Ya? Orang kalau sudah datang nikmatnya zikir, itu kan lupa akan dengan sekitar. Sama ketika orang duduk dengan sang kekasih. "Woi, bro. Lu kalau duduk sama cewek lu, bro. Calon mertua kelihatan enggak, bro?" "Enggak kelihatan, Bang." Padahal calon mertua udah berapa kali? Kagak kedengeran tuh saking khusyuknya. Itulah khusyuk. Menyadari keberadaan diri dengan siapa dia sedang duduk. Begitu juga dengan Allah. Oh, syarat pertama kekhusyuan itu adalah cinta yang sangat luar biasa. Mahabbah yang terdahsyat. Mahabbah yang seperti doanya Rasul. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalan ladhi yuballighni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka baka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Itu cinta Rasul itu begitu kepada Allah. Ya, cinta itu apa sih? Oh, cinta adalah mendahulukan orang yang dicintai. Makanya ketika bicara cinta manusia, ya, enggak salah ketika seorang laki-laki harus mendahului si perempuan harus mendahului laki-laki. Tapi cinta hakikat yang sebenarnya adalah kepada Allah. Cinta adalah sebuah ketaatan dalam hukum, ketaatan dalam perintah. Kan begitu. Nah, sekarang hubungannya apa? Ketika kita puasa gitu. Kok terkadang kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Ini juga yang saya masih bingung, Pak. Usia 38, kalau 17 tahun akil balik, 17 tahun misalnya ya, berarti sudah berapa tahun saya puasa? 38 dikurang 17, berapa jadinya? Sudah 19 tahun berpuasa, 21 tahun berpuasa. Harusnya kan sudah jago puasanya. Apalagi yang sudah 60 tahun, 70 tahun dikurang 17, harusnya kan sudah jago. Kemarin ketemu ada orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat amat sholatnya. Kenapa cepat? Udah lama soalnya sholat. Sholat sama motong ayam tidak sama. Orang belajar motong ayam sekarang, sehari satu baru belajar soalnya. Begitu sudah 10 tahun motong ayam sehari, bisa 50 sampai 100 ayam bisa dipotong, Pak. Stres, stres, stres, jago. Sholat, makin lama sudah sholat, makin lama gerakan dalam memahami hakikat lahir batin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan, dunia hanyalah sebuah alam pelintasan ruh saja. Dulu saat kita di alam ruh, ya, entah berapa ribu tahun kita di sana, enggak ada sedikit pun keinginan yang muncul. Tapi begitu pindah ke alam rahim, mulai jadi janin dan mulai berbentuk, keinginan sudah dimunculkan, dilihat lewat sikap dan perilaku seorang ibu. Begitu lahir keluar ke alam dunia, tuh lihat yang dicari bayi adalah apa? Air susu ibunya, betapa lahapnya, keinginan sudah mulai kelihatan. Tumbuh kecil, sibuk berebutan mainan. Jadi remaja, wah muncul banyak keinginan. Dewasa, pengen menjabat, pengen berkuasa, pengen berharta. Yang pada akhirnya, ujungnya hanyalah mati dan tidak membawa apa-apa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا ربنا يا عظيم Ya Karim, Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل إيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautash shuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, dari yang muda, dari yang bodoh, ya, dari yang miskin ilmu. Begitu banyak orang belajar agama, begitu dia mengerti agama, ternyata hanya untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.